Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah-sudah, hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi. Seperti cinta ini yang selalu pupus. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Mawar ini semakin layu, tak ada yang memiliki. Seperti aku ini semakin pupus. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang